السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث كتاب الله وحديث نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة في النار. أخوة الدين أعزكم الله، مسلمين رحمني ورحمكم الله، dibangun di atas prinsip-prinsip akidah, di atas usul keris-keris agama yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seorang Arab Badri, orang Arab gunung, orang kampung, untuk menikahi. Ketika sampai sudah dijamin atau dianggap dengan husnudzan imannya sudah kuat, itu sudah cukup. Tetapi lantas mesti sah. Sangat sabarnya ketika sampai pada kaumnya, dan kaumnya berbondong-bondong datang ke masjid. Demikian pula bagi yang datang ke masjid, kencing. Rasulullah SAW telah tahu dia dengan berdua. Para sahabat yang marah ditenangkan oleh beliau. Ketika mereka hampir-hampir memukulinya, Nabi menyatakan, Ya'u, ya tuzrimu, biarkan dia, jangan putuskan kencing. Ya, sudah selesai. Sesungguhnya ini adalah masjid. Tidak layak untuk kotoran dan najis. Tetapi masjid dibangun untuk sholat, untuk ibadah, untuk zikir, untuk qiraatul Quran. Diajar dengan baik. Ambil dari saya. Tuangkan ke bekas kencing, karena waktu itu masih pasir. Maka diajarkan kepada tuan dengan baik-baik. Sama. Si Badui ini pun terkabung-kabung dengan akhlak Rasulullah SAW. Sungguh, aku tidak pernah mendapatkan guru yang lebih baik daripada engkau dalam mengajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya hikmah. Tetapi kalau dibalik, orang yang sudah memiliki ilmu, sudah Masya Allah melakukan kesalahan, sudah ditegur sekali dua kali, tetap dibiarkan tidak dimarahi. Sedangkan baju yang tidak ngerti apa-apa, dibentak-bentak, dicaci maki. Itu tidak hikmah. Karena tidak hikmah. Sehingga apa makna hikmah? Hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, dengan bimbingan sunnah. Kapan diperintahkan harus lembut, kapan diperintahkan harus tegas keras, kapan diperintahkan perang, kapan diperintahkan damai, kapan disuruh untuk sabar, kapan disuruh untuk melawan. Semuanya harus terbimbing dengan sunnah. Ikhwanul Muslimin, Taazakumullah, kaum Muslimin, rahimah di wabarakatuh. Ya, jadi masalah. Manusia seringkali terbawa oleh hawa nafsunya sendiri. Kalau nafsunya sedang ribo, maka semua kenal tidak disalahkan, tidak ditegur, tidak dimarahi. Tetapi kalau hati sudah benci, semuanya salah. Jadi tidak hikmah. Berisi hikmah. Jangan kita diatur oleh hawa nafsu. Jangan kita diperbudak oleh hawa nafsu. Hendaklah kita tunduk pada dalil-dalil. Kalau ini orang adalah orang yang jahil awam, maka perlu banyak dimaklumi. Perlu banyak disabari. Kalau yang ini, karena kita tidak khawatir walaupun dimarahi tidak akan lari, maka apa? Sekali ditegur, kebolehan gas. Ketiga, perlu dimarahi. Tiga jahil. Atau dikatakan dengan kalimat yang seperti itu, alatkanan, apakah kau akan jadi tawfid? Karena yang namanya dakwah dengan hikmah itu memerlukan ilmu, maka kita harus mengkaji ilmu itu. Harus belajar. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai hikmah tanpa ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai tingkat dakwah dengan hikmah kecuali dengan mengerti, memahami dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis. Yang berarti kita harus selalu berjalan bersama ulama. Berjalan bersama ulama. Tidak musidal amru bila ghairi ahlihi fadhlisah. Kalau dibebankan satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Tunggu saat kehancurannya. Hadis dikuat oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan nomor hadis 59 dan 6.100. Ida musti dalam ila ghairi ahli fantabisa. Kalau urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, akan hancur, akan rusak, akan kacau. Disuruh masak orang yang tidak pakai masak. Bukan janji masak, dan jadi janji. Baik. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Suruh bikin pakaian orang yang bukan penjahit. Yang berat. Muslimin rahimahini rahimahumullah. Juga yang namanya yang lebih tinggi lagi perkara agama. Perkara diri. Kalau dia bukan ahlinya, tidak akan baik. Pasti akan terjadi kekacauan, pertikaian, pertikaian, akan terjadi berbagai macam fitnah. Kenapa? Usi dan amur bila mereka. Baik man ahlu, kalau begitu siapa ahlinya yang memang pantas memegang urusan dakwah ini? Para ulama, orang-orang yang berilmu, para alim ulama. Mereka lah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk dakwah, karena mereka memiliki ilmu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis dan tafsir-tafsirnya yang benar dari tafsir para ulama, para muhasiri, tahu fikihnya, tahu istinbatnya, tahu mana yang am, mana yang khas, tahu mana yang mutlak, mana yang muqayyad, tahu bahwa hadis ini telah mansukh, yang ini dibatalkan dengan hadis yang lain. Tetapi anak muda yang pas-pasan membaca ayat Makfurul musyrikina haitu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik, orang-orang kafir dimanapun anda temui. Makfurul orang dia. Kita mengerti bahwa itu adalah saat peperangan dengan orang-orang dan dekat. Tidak. Tetapi para ulama, karena mereka mengerti kawaid fiqhiyah, mengerti usulul fiqhi, mengerti kaifal istimbat, bagaimana mengistimbat hukum dari dalil-dalil, maka mereka akan tepat. akal munafik, sehingga man ahlu ulama. Bila usidil amr bila dalil ulama, kalau diserahkan urusan dakwah ini kepada mereka, kepada selain ulama, mentawin isya'ah, tunggu saat kehancuran. Terus, pusat-pusat tidak boleh. Benar. Dan orang-orang yang selalu berhubungan dengan ulama, berkonsultasi dengan ulama, bertanya kepada para ulama, meminta bimbingan para ulama, bagaimana sikap kami, bagaimana sikap kami, bagaimana sikap kami. Apa yang harus kami sampaikan, apa dulu, kemudian apa. Apakah demikian, apakah demikian. Maka mereka lah yang akan selamat. Karena walaupun mereka bukan ulama, tetapi selalu berkonsultasi dengan ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengerti, tanyakan kepada ahli zikr, ahli Al-Qur'an, ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang besar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya orang besar itu adalah besar ilmunya dan besar umurnya. Bukan besar badannya. Bukan cari yang bentuk lebih besar. Tetapi kabir fil ilmi wa kabir fil sinni. Sehingga mereka, para ulama selalu menyebutkan tentang para ulama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Qad 'alimtu," kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Qad 'alimtu mata salah an-nas wa mata fasaduhum." Kami tahu kapan masyarakat akan jadi baik dan kapan masyarakat akan jadi jelek. Selanjutnya beliau berkata, "Idza ja'a al-fiqh min qibal as-saghir ista'sa al-kabir." Kalau fiqh itu datang, ilmu fiqh datang dari anak-anak muda, remaja, maka akan ditentang oleh orang-orang tua. "Wa idza ja'a al-fiqh min qibal al-kabir," dan kalau ilmu itu datang dari orang-orang tua, akan diikuti oleh anak-anak muda. Kata dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang diikuti dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, dan juga disebutkan dalam Nasihat Ahli al-Hadis, juga diikuti dalam Hawadis wal Bid'ah. Ucapan ini terkandung dua perkara tadi. Ucapan Umar bin Khattab ini terkandung dua perkara tadi, ilmu dan umur. Ilmu sudah jelas, kalau tidak punya ilmu bagaimana akan mengajar. Umur, umur pertama, umur pertama rata. Umur ini akan menambah seseorang pengalaman yang dijuluki dengan istilah khibrah. Sehingga ketika mereka mengadukan perkara, kami menghadapi problem begini dan begitu, ulama yang sudah sepuh ini berkata, "Jangan kesana kembali. Sikap kamu tidak kalau begitu. Kami pernah mengalami seperti itu. Dan ternyata dengan sikap ini justru terbalik kacau. Sabarlah kamu. Jangan kesini." Memiliki khidmat, memiliki pengalaman. Maka kata beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ilmu dibawa oleh anak-anak muda, akan diingkari oleh orang tua dan akan kasihan dikejelekan-kejelekan. Tapi kalau ilmu dibawa oleh orang tua, maka di samping ilmu yang dibawanya, ada kewibawaan umur. Ada kewibawaan umur. Ma'al umri ada muru'ah. Wa ma'al umri ada kewibawaan, ada kemuliaan. Wa ma'al umur ada kesabaran. Orang tua sama anak muda, mana lebih sabar? Hah? Nah, jelas. Anak muda main sikat, kita sikat saja. Kita perangi saja. Kita bakar saja, Ustaz. Tetapi orang tua mengetahui jauh ke depan. Kalau engkau melawan dengan kasar ini, kalau engkau kemudian main sikat, ini jadi. Kalau engkau, siswa punya pengalaman banyak. Di samping ilmu yang dia punya dari dalil-dalil dan ayat-ayat, hadis-hadis, maka Nabi menyatakan al-barakah ma'a akabirikum. Jadi masalah hikmah ini sudah selesai pembahasan. Sudah selesai. Yang namanya hikmah itu berdakwah dengan ilmu. Selesai. Kemudian kita hikmah. Akhirnya hikmah sudah selesai. Tetapi ketika kita ingin mempraktekkan dakwah bil hikmah, berjalan dengan hikmah, berbicara dengan hikmah, bersikap dengan hikmah, tidak bisa kita serta-merta mencapai hikmah tanpa ilmu, dan tidak bisa mencapai ilmu tanpa bimbingan ulama. Tidak bisa. Harus terus berkonsultasi dengan mereka, membaca buku mereka, menghubungi mereka, bertanya setiap ada kejadian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yazalun nas bi khairin ma atahum ma akhadhu al-ilma min qibali akabirih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Umar bin Khattab. Sekarang asal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari orang-orang besarnya. Fa idza atahum min qibali asagirihim halaku, kalau mereka mengambil dari orang-orang kecil, halaku, akan binasa. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Wa muslimin, wa rahimani wa rahimakumullah. Kalimatnya hampir sama, semakna dengan ucapan Allah. Bahwa manusia akan tetap dalam keadaan baik kalau mereka mengambil ilmu dari agadirihim, dari orang-orang besarnya. Dalam riwayat disebutkan umanaihim, orang-orang terpercayanya, wa ulamaihim, dan ulama ini. Yang disebut tiga. Agadirihim, wa ulamaihim, wa ummanaihim. Kalau akabir ditafsirkan ulama, maka apa tersebut wahan? Akabirihim wa ulamaihim wa ummanaihim. Sehingga jelas ini maksudnya berbeda. Orang-orang tuanya, orang-orang berilmunya, dan orang-orang yang terpercaya. Amin. Ummanaihim. Lengkap. Ilmu dia punya, khibrah pengalaman dia punya, dan terpercaya, amanah, tidak berdusta, tidak khianat. Walidin a'azakumullah. Disebutkan pula ucapan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, husnul su'al husnul ilmi. Sudah kita sebutkan tadi, bolehkah kita bertanya kepada para ulama? Baik, ketika kita mau bertanya, bagaimana cara bertanyanya? Syekh, ini kita pilih Syekh, gimana Syekh? Begitu cara bertanyanya? Itu terjadi bagaimana? Pokoknya begitu Syekh. Gimana kita? Tidak begitu. Kata Abdullah bin Umar, husnul su'al nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan itu sudah setengah ilmu. Husnul su'al, bagusnya pertanyaan sudah setengah ilmu, karena jawabannya akan lurus. Tetapi kalau engkau bertanya dengan salah, jawabannya akan salah. Kok bisa lurus salah? ulama berupaya untuk benar. Tetapi karena informasi darimu tidak tepat, maka jawabannya tidak tepat. Karena jawaban itu dibangun di atas berita yang disampaikan. Kalau beritanya benar, jawabannya benar. Tapi kalau beritanya salah, dikira oleh ulama begini padahal tidak. Dikira oleh ulama begitu padahal tidak. Bagaimana jawabannya? Di sinilah letaknya. Mengapa banyak, berapa banyak para hizbiyyin yang bertanya kepada ulama tetapi tetap saja mereka sesat? Lima adalah ahlul dalal, kelompok penyimpang, kelompok sempalan, kelompok sesat. Datang ke ulama, nanya ulama, tapi tetap mereka berkata, karena pertanyaannya penuh rekayasa, dibangun di atas dusta, ditambah dengan menyembunyikan perkara-perkara yang hakikat yang terjadi dengan benar. Jadi, maka ulama menyampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Husnul su'al nisful ilm. Beritakan dengan berita yang jujur. Terangkan semua yang berkait dan kejadian latar belakangnya dan situasi dan kondisinya di Indonesia begini, begini, begini. Maka di sini jawabannya terus akan dijawab dengan jangan bisa, atau akan dijawab dengan silakan. Abdullah bin Muslim ibn Qutaybah ad-Daynun rahimahullah menerangkan bagaimana akhlak orang-orang besar. Kata beliau, la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. La yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. Beliau menerangkan hadis atau asar ini bahwa mereka manusia akan selalu dalam keadaan baik selama ulama'nya adalah masyayikh. Ulama'nya adalah orang-orang tua. Walam yakun ulama'uhumul ahdad. Bukanlah ulama mereka anak-anak muda. Kenapa? Kata beliau, kata Ibnu Qutaybah ad-Dailuri, "Li'anna asy-syekh qad zalat 'anhu mut'at asy-syabab." Karena orang tua sudah hilang sifat kekanak-kanakannya, sudah sifat pemudanya sudah hilang. Sifat pemuda itu reaksioner, cepat marah, cepat emosi, pengen cepat selesai, pengen buru-buru, itu sifat kekanak-kanakan muda. Itu sudah. Wahidatuhu juga ketajaman anak muda, artinya kalian dalam artian kekerasan, itu sudah hilang. Wa'ajalatuhu, keterburu-buruan anak muda, juga sudah hilang. Bersama kekanak-kanakannya sudah hilang. Pengennya main untuk kekanak-kanak. Masih air tidak mungkin. Sudah ada waktu. Sudah ada waktu untuk main-main. Wastashabat tajrubah wal khibrah. Kata Ibnu Qutaybah Al-Jaynuri. Dan juga orang tua itu sudah diiringi dengan pengalaman dan khibrah. Wadahul alaihi fi ilmi syubhat, sehingga ilmunya tidak tercampur dengan syubhat-syubhat. Wadahulim alaihi hawa, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Anak muda sering dikuasai hawa nafsu. Orang tua juga kadang-kadang yang kadang-kadang ada tua-tua lagi sebagai kuasa tidak. Tetapi umumnya, kalau orang tua itu sudah lebih dekat kematian, sudah tidak mikir, sudah tidak kesana mikirnya. Kalau anak muda mikir buat apa? Maka ada pertanyaan dari Ahmad menyebutnya. Orang muda, orang tidak tahu menikah. Begitu bicara masalah dunia, saya nak lagi butuh dunia, saya lagi butuh ini, saya lagi butuh itu, dunia. Kita mengambil mana? Sudah orang tua, sudah kuburan. Berdikirkan adalah rumah yang 1x2 meter dengan 2 meter. Perniagaan rumah wanaksin al-waqar wal-jalanat wal-jalanat yang bukan kuburan, ada kewibawaan, ada kehormatan, ada kemuliaan. Ya Allah, kami meminta ketika seseorang itu dan berada di kampung, ketika ada orang tua yang berada di kampung, yang berada di kampung, yang berada di kampung, ini ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi dalam umur dan juga dalam ilmu. Kalau ini azab Allah. Baiklah nasab binti pada ulama ini. Manusia tidak mungkin menyimpang karena ulamanya. Tetapi menyimpang karena menganggap seseorang jahil sebagai ulama. Allah yang bisa berbuat untuk kursi. Tapi Allah. Tidak mungkin orang itu tersesat karena ulama. Tetapi seringkali tersesat itu karena orang yang diulamakan ternyata bukan ulama. Itu baru sesat. Jadi tidak penting orang kemau itu. Agar kita jangan sampai menyimpang, jangan sampai keluar dari hikmah. Karena kita tidak bergaul dengan ulama, tidak bertanya pada para ulama, tidak berkonsultasi dengan ulama. Ketika tidak ada ulama, kita pada nas, kukusan juhala, mengambil tokoh-tokoh orang guru seperti Allah menunggu Allah. Itulah yang lebih sesat dan besarkan. Kami tidak sedikit lagi tidak tidak terjadi. Emang mending anakan langsung berburu langsung suara ke situ nggak bisa dipelan. Mana suara ke sini nggak bisa dipelanin ke sini ya, nggak bisa dipelanin, nggak bisa dikerasin gitu. Oke, lah bukannya itu motor gua bilang ini pinjam semuanya buat apa nomor tangan dipinta-pintanya. Nah, ini maksudnya dipinjam dulu bukannya dan bukannya dan